Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan jangan lupa kesempatan Anda untuk bertanya langsung, ngobrol langsung sama Bang Kavi ya. Di sini nih tempatnya. Kata pengen ketemu orang beken, orang sukses. Lo kan jarang ya Bang ketemu lo ya Bang. Kadang sebulan aja, seminggu nggak tiap hari Rebo lo ada ya kan? Kadang sebulan dirimu terbang kemana nggak bisa hadir. Jadi kesempatan juga buat saya ketemu orang beken seperti Bang Kavi. Aduh, gue ini kayak bangku gue kayaknya naik 5 cm. Speechless ya. Bang, ini ada pertanyaan dari Pak Sofyan di Semarang ya. SMG ini Semarang atau saya sok-sok tahu nih, pokoknya di SMG. Apakah jalan pintas untuk menuju sukses Bang Kavi? Untuk sukses yang tertunda dapatkah bisa tercapai nantinya? Matur nuwun. Oh, Semarang berarti benar. Kalau saya tidak percaya kepada sukses yang tertunda. Itu cuma hiburan aja. Hiburan buat orang yang belum sukses gitu loh. Gagal ya. Jangan khawatir, teruslah berjuang. Karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Enak aja. Rasain kegagalan coba, baru bisa ngomong itu adalah sukses yang tertunda. Jadi saya gak percaya sama sukses yang tertunda. Oke. Tapi kalau jalan pintas menuju sukses, banyak banget. Cuma memang selalu ada dibukakan jalannya, cuma Anda harus ada cerdik, gitu loh, ada cerdik. Kan saya udah pernah ceritakan waktu saya ke Taiwan dan ketemu mafia, gitu loh. Saya tanya sama mafia yang sudah bertobat. Saya tanya, Bang, rahasia kaya raya apa? Dia ketawa. Dia bilang, gampang, Vi. Yang pertama, lu harus punya orang tua yang kaya raya. Gue bilang sama dia, Bang, ayah gak punya orang tua yang kaya raya. Gampang, Vi. Masih ada jalan yang kedua. Apa itu, Bang? Mertua yang kaya raya. Jalan pintas, ya kan? Nah, terus udah gitu, saya bilang, Bang, kalau saya kagak, andai kata nih, waktu itu saya belum married gitu. Andai kata ayah gak dapat mertua yang kaya raya, gimana, Bang? Jangan khawatir, Vi, masih ada yang ketiga. Pacar gelap yang kaya raya. Jadi jalan pintas itu selalu ada dan selalu ada memang. Yang penting Anda harus cedek. Cuman hati-hati. Ada jalan pintas yang memang halal dan ada jalan pintas yang tidak halal. Nah, jadi sampai mengorbankan harga diri ya, Bang. Janganlah kita mengambil jalan pintas yang tidak halal. Ini dia. Korupsi, dengarkan. Segala macam gitu loh ya. Udah dapat sila yang terbaru loh. Nanti gue kasih tahu ya. 5 sila terbaru nih isinya koruptor semua. Aduh, korupsi mesti berjamaah gitu ya, mesti rame-rame ya, gawat nih. Oke, Bang, kita kembali lagi topik kita ya. 1 sukses atau 1000 sukses. Dimana kalau bicara setelah tadi menanam sukses lalu menabung sukses itu sendiri. Tapi kan jarang juga, Bang, orang itu menganggap bahwa dirinya itu sudah sukses nih. Kayak yang ini nih, dia aja nanya nih, Pak Rahman di Serpong nih ya. Bang, kalau tinggal di Los Angeles, punya istri bule, punya bisnis buat 7 turunan, itu sukses yang sejati bukan, Bang? Ya, tergantung. Orang itu happy apa kagak happy. Ya kan? Maka sukses itu kan tergantung kepada diri kita sendiri. Semuanya dikembalikan kepada diri kita sendiri. Makanya orang Jawa itu kalau minum teh panas, nas gitel. Nas gitel, panas lagi kental. Pinter banget. Ngomong Jawa kok. Lu keluar deh akhirnya. Kenapa ya, Bang? Maknanya apa? Tapi gue gak tahu maknanya. Maknanya itu ya, pertama, teh yang panas, pahit dan kental itu adalah kehidupan. Gula batu adalah kebahagiaan. Nah, kalau kita minum teh cara Jawa itu kan dicampur pelan-pelan. Dan sampai kita menemukan ramuan, minumnya pelan-pelan sampai pas suhunya, titik yang ternikmat itu, itulah kebahagiaan. Jadi biarpun kita punya duit sebanyak apapun, tinggalnya dimanapun gitu loh, bininya secantik apapun, kalau si teh dan gula batu itu gak ketemu dalam suatu titik yang harmonis, kebahagiaan itu gak tercapai. Dan kalau menurut saya kebahagiaan itu tidak tercapai, sukses itu menjadi material saja, fisik saja. Ya Mbak Dalang, nanti kita lanjutkan lagi. Kami akan kembali sesaat lagi.